نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلوا النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله جيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadiya li Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan malam hari ini, duduk bermajlis bersama-sama mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan sebelumnya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka akan dikatakan padanya, hudita wa kufita wa wukita wa tanahan syaitan. Engkau diberikan hidayah dan akan dicukupi dan akan dijaga, dilindungi, serta syaitan akan menjauh darinya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim wa ghairuhum. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, demikian pula Nasa'i serta selain mereka. Wa qala Tirmidzi, dan At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan haditsun hasan. Hadits ini hadits yang hasan. Zada Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud beliau menambahkan fa yaqulu, yakni syaitan, ni syaitan akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan padanya, di mana syaitan yang satu mengatakan kepada syaitan yang lainnya, bagaimana denganmu terhadap seseorang yang telah diberikan hidayah, diberikan kecukupan dan dijaga, dilindungi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadits ini menyebutkan di dalamnya zikir, di antara zikir ketika seorang muslim itu keluar dari rumahnya. Yang zikir ini adalah merupakan zikir yang sangat agung, yang bermanfaat bagi setiap muslim, setiap mukmin untuk mengucapkannya setiap kali dia keluar dari rumahnya untuk menunaikan kebutuhannya dari kemaslahatan diniyah ataukah dunyawiyahnya. Nah, yang demikian itu ketika seorang muslim mengucapkan zikir ini tatkala dia keluar dari rumah, harapannya na'am langkahnya, jalannya itu dijaga, dilindungi, mendapatkan pertolongan, bantuan dari Allah Azza wa Jal untuk menunaikan kebutuhannya dari keselamatan diniyah, demikian pula dunyawiyah, berharap agar senantiasa diarahkan, dibimbing kepada tujuan maksud yang diinginkan. Nah, dipenuhi apa yang menjadi hajah kebutuhannya, yang mana seorang hamba, seorang muslim tidak bisa lepas dari Allah Azza wa Jal, sangat butuh kepada Rabb-nya. Ya, dalam setiap saat, setiap waktunya, setiap aktivitasnya membutuhkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal, penjagaan, perlindungan, mengharapkan supaya senantiasa diberikan keteguhan, kekokohan, na'am, terbimbing dari setiap langkahnya, yang tentunya itu tidaklah akan didapatkan setiap hamba, setiap muslim, ya, kecuali dia dengan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada setiap muslim untuk bisa mendapatkan itu semuanya. Maka semestinya seorang muslim tatkala setiap kali dia hendak keluar dari rumahnya untuk membaca, mengucapkan zikir yang agung ini, yang sangat bermanfaat ini, supaya betul-betul langkahnya, jalannya itu terbimbing, agar supaya sesuatu yang dia inginkan dari kebutuhan, kemaslahatan diniyah, dunyawiyahnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dia dijaga, dilindungi dari segala keburukan, kejelekan, hal-hal yang bisa mencelakakan dan membinasakannya. Nah, maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan yang demikian itu. Man qala yan idza kharaja min baitihi. Barang siapa yang dia mengucapkan, yaitu tatkala dia keluar dari rumahnya, sebagaimana yang telah kita sampaikan terkait dengan hadis yang sebelumnya, rumah di sini ya sifatnya umum, apakah rumah ya dirinya sendiri atau tatkala dia keluar dari rumah saudaranya, ya rumah tetangganya, sahabatnya tatkala dia bertamu, kemudian dia keluar meninggalkannya, atau di tempat manapun yang dia singgah di saat dia safar, ya penginapan misalnya. Nah, ya sifatnya umum, hanya disebutkan di sini terkait dengan rumahnya karena itu yang ghaibnya, keumumannya. Maka barang siapa yang dia mengucapkan zikir ini tatkala dia keluar dari rumahnya, bismillahitawakkaltu 'alallah, dengan menyebut nama Allah sebagaimana penjelasan sebelumnya, ba dan isti'anah, ya tabarukan, mengharapkan barokah dari setiap aktivitas yang dia lakukan terkait kemaslahatan diniyah dunyawiyah. Naam, mengharapkan pertolongan sehingga dimudahkan urusannya. oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang kita butuh yang demikian itu dari Allah, pertolongan supaya lancar urusannya, mudah ya perkaranya. Apa yang dia inginkan, yang ia harapkan dari kebaikan dunia dan agama itu terdapat berkah ya untuknya. Maka dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kondisi orang yang beriman, yang dia senantiasa memasrahkan segala urusannya kepada Allah, bentuk keimanan dan keyakinannya kepada Allah, disertai mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan yang diharapkan dari kebaikan, demikian pula terhindar dari kemadharatan. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan ya kecuali dengan kehendak Allah dan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, ini adalah merupakan kalimatul Islam wa istislam. Ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba yang dia ya melepaskan dirinya dari memiliki daya dan kekuatan. Kalimat yang menunjukkan ketundukan dan kepasrahan, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyandarkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba siapapun dia tidak memiliki sedikit pun terkait urusannya, terkait perkaranya. Ya. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya dan kekuatan yang dia miliki. Naam. Ya, untuk memperoleh kebaikan, terhindar dari kemadharatan. Naam. Maka ini merupakan suatu kata kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba sebagai bentuk ya berlepas diri dirinya dari memiliki kekuatan, daya dan kemampuan. Maka dia menyadari, mengetahui ya dirinya tidak memiliki kudrah, kemampuan, tidak memiliki kekuatan. Naam. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membebaskan, menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang memadorotkan, dari hal-hal yang membahayakan, dari kejelekan, keburukan. Naam. Bukan karena zaka, kecerdasan. Naam. Bukan karena punya keterampilan, keahlian. Bukan karena pengetahuan. Naam. Dan yang lainnya. Yang dengannya dia terbebas, terselamatkan dari perkara-perkara yang membahayakan, mudharatkan, kejelekan, keburukan. Tidak. Tidak ada daya. Dan tidak ada kekuatan. Naam. Tidak ada sedikit pun kekuatan yang dia miliki. Kemampuan, kudrah, dengan dia memperoleh, mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Naam. Menyadari itu semuanya. Naam. Seorang hamba ketika mengucapkan kalimat ini, la haula wala quwata illa billah, bahwasanya dirinya itu tidak memiliki daya, kemampuan, cara apapun yang dengannya bisa selamat dari kejelekan, keburukan. Sadar, meyakini dirinya tidak punya kekuatan sedikit pun yang dengannya dia mendapatkan manfaat, kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Itu semuanya dia mendapatkan karena iradah, kehendak Allah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim, seorang mukmin mengucapkan kalimat ini. Naam. Ya. Barakallahu fik. Maka yang demikian itu ya, ketika dia memahaminya, apa yang dia ucapkan tersebut, tidaklah mungkin seorang pun kemudian dia bergantung, menyandarkan urusannya, masrahkan segala perkaranya itu kepada makhluk siapapun dia. Naam. Karena mereka tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Demikian pula dirinya. Ya. ketika dia menyadari, memahami kalimat yang diucapkan tersebut, tidak akan mungkin seorang kemudian takjub dengan apa yang ia perbuat, dengan apa yang dia lakukan dari upaya usaha. Nah, ya. Nah, tidak mungkin kemudian akan muncul suatu ucapan terbetik dalam benaknya bahwasanya apa yang dia dapat, yang dia peroleh dari segala yang dia maukan dari masalah dunia, agama. Nah, itu karena daya dan kekuatannya, kecerdasannya, keterampilannya, pengetahuannya, ilmunya. Enggak mungkin. Ketika dia betul-betul memahami apa yang dia ucapkan tersebut. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang dimiliki seorang hamba. Semuanya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Bukan karena tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan bagusnya dia dalam melakukan, bagusnya dalam dia memanajemen, mengatur. Ya. Ataukah karena si fulan, si alan yang membantunya? Bukan. La haula wala quwata illa billah. Demikian pula hal-hal yang terkait dengan apa? Bagaimana dia bisa selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang setiap berganti, bertubi-tubi, tidak berhenti, bahkan semakin dahsyat, semakin banyak. Selamatnya seseorang dari kejelekan, keburukan, dari kemaksiatan. Ya. Demikian pula ketika seorang mampu menjalankan dari ketaatan, kewajiban, menjalankan segala kebaikan-kebaikan, amalan soleh. Naam. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semata-mata karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, zikir ini, doa ini, kalau kita renungi, kalau kita tadaburi, pahami makna yang terkandung di dalamnya, maka di dalamnya mengandung ya bentuk bagaimana seorang hamba tersebut memasrahkan ya dirinya, segala urusannya kepada Allah. Hamba senantiasa memohon penjagaan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, i'timad wa tafwid fi jami'i su'unihi wa umurihi. Kalau demikian kondisinya, keadaan hamba tersebut seperti itu, maka sudah layak, pantas untuk mendapatkan bimbingan, petunjuk, perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya, apa yang disebutkan dalam hadis ini, yuqalu lahu hudida wa kufita wa wuqita wa tanahanu syaitan. Ya, keutamaan yang besar ya yang akan didapatkan seorang hamba ketika mengamalkan amalan ini. Ya. Naam. Pahami makna yang terkandung di dalamnya, renungi. Jangan sekedar mengucapkan tanpa mengetahui memahami maknanya. Kalau menyadari ya subhanallah begitu besar ternyata makna yang terkandung di dalamnya. Maka ada, akan dikatakan kepadanya, qalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanahan syaitan. Ada kemungkinan bisa yang mengatakan ya adalah malaikat di antara para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ataukah yang mengatakan kepada hamba ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dikatakan kepada hamba ini, hudita, engkau akan mendapatkan hidayah. Engkau akan diberikan petunjuk, akan dibimbing. Ya. Kepada kebenaran, akan diarahkan kepada perkara-perkara yang diharapkan dari kemaslahatan dunianya, demikian pula agamanya. Naam. Ya. Akan terbimbing ketika dia menempuh jalan yang dia memang bermaksud menuju padanya dari kebaikan-kebaikan. Huwa kufita, dan engkau akan diberikan kecukupan. Ya. Wa wukita, dan engkau akan dijaga, dilindungi dari semua musuh-musuhnya. Naam. Dari kalangan asyayatinal jin wal ins yang berupaya untuk menggoda, mengganggu, menyakiti, menyesatkan, menyimpangkan jalannya. Ya. Naam, sehingga tergelincir. Naam, dari kebenaran terkait muamalah duniawiahnya dengan saudara-saudaranya atau terkait jalannya dalam meniti agama ini, akan dijaga, akan dilindungi. Naam. Ya. Wa tanaha anhu syaitan. Dan syaitan pun akan menjauh. Ya. Syaitan pun tidak akan mendekat padanya. Naam. Ya. Karena kondisi keadaan yang demikian tersebut. Ya. Sehingga tidak ada jalan syaitan untuk mendekat, mengganggu, menyakiti, menggoda, menggelincirkan. Lah diberikan hidayah, petunjuk, bimbingan, akan dicukupi, dijaga, dilindungi. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud, naam, ada tambahan padanya, fayaqulu yakni syaitan li syaitan, li syaitan akhar, maka syaitan yang satu mengatakan kepada setan yang lain yang hendak menggoda, menyakiti, menggelincirkan, mengganggu. Ya, hamba ini. Kaifala kabirajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana denganmu? Apakah ada jalan untuk engkau menyakitinya, menggodanya, mengganggunya, menyesatkannya, menggelincirkannya? Lah dia kondisinya seperti ini. Dia adalah orang yang dibimbing jalannya. Nah, diberikan petunjuk. Orang yang senantiasa diberikan kecukupan dan dijaga, dilindungi. Ada jalan bagimu untuk mendekatinya, untuk menyakitinya, untuk menggodanya, menyesatkannya. Nah, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan naam, ya, zikir yang sangat agung, ya, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan barokah, yang memang layak pantas bagi setiap muslim untuk senantiasa menjaga zikir ini, untuk mengamalkannya setiap kali keluar dari rumahnya. Naam. Ya, agar supaya mendapatkan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadits ini. Diberikan bimbingan, hidayah. Naam. Betul-betul tertuju kepada tujuan ketika dia keluar dari rumahnya, dari masalah dunia dan agamanya. Akan diarahkan, dibimbing. Diberikan kecukupan dari apa yang dia maksudkan, inginkan. Dan akan dijaga, dilindungi dari hal yang bisa merusak dari tujuan kebaikannya. Nah, ya, Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadits ini memberikan faedah kepada kita, pelajaran kepada kita. Di antaranya yang pertama adalah keutamaan dari at-tawakkal 'ala Allah azza wa jalla. Karena itu adalah merupakan benteng tameng yang kokoh, yang kuat, ya, yang dengannya akan terjaga, terlindungi seorang muslim dari tipu daya syaitan, makar-makarnya, ya. Innahu laisa lahu sumtanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada bagi syaitan kekuatan, kekuasaan untuk menyesatkan, menggelincirkan, menggoda mereka, orang-orang yang beriman, dan mereka orang-orang yang hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ya. Udiya, kufiya, wawukiya. Nah, keutamaan dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang berikutnya dari hadis ini, bagaimana mereka syaitan yang satu dengan yang lainnya saling bahu-membahu untuk menyesatkan, menggoda ya Bani Adam dari Ashratal Mustaqim, sehingga masing-masing setiap muslim dalam berupaya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terjaga, terselamatkan ya dari upaya-upaya syaitan yang mereka bahu-membahu untuk itu menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang berikutnya tentunya ini adalah merupakan hadis yang memberikan faedah disunahkannya untuk membaca zikir ini ketika setiap kali seorang itu keluar dari rumah. Naam, sehingga mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis ini pun memberikan faedah kepada kita bahwasanya hamba siapapun dia, bahwasanya dia tidak memiliki daya dan kekuatan sedikit pun dalam segala urusannya. Apa yang dia peroleh dari kebaikan, kemaslahatan yang diinginkan, apa yang dia terselamatkan, terbebaskan dari kejelekan, keburukan, semata-mata itu adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga jangan menggantungkan, nyandarkan, masrahkan urusannya kepada siapapun dari kalangan makhluk. Dan jangan kemudian takjub ya dengan kecerdasan yang ia miliki, keterampilan, pengetahuan, keahlian yang dia punyai. Ya. Pahami makna kalimat tersebut. La haula wala quwata illa billah. Nah, tidak ada daya sedikit pun, kemampuan sedikit pun yang dengannya bisa menyelamatkan dari kejelekan keburukan. Tidak ada kekuatan yang dimiliki seorang hamba yang dengannya dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan agamanya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan kalimat Islam, istislam minal abd ya, bentuk tafwid wal i'timad ala Allah ala jami'i su'unihi, bentuk seorang itu menyandarkan, masrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu ta'ala alam suwab. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala wa an Anas, hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadis yang ke-11. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana akhwani ala ahdin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dahulu ada dua orang bersaudara di zaman nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana salah satu dari dua orang bersaudara tersebut biasa menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, untuk menimba ilmu, mempelajari agama, tafaqquh fiddin. Wal akharu yahtarifu, dan yang lainnya itu bekerja ya, melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki. Fasakal muhtarifu akhahu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kemudian ya, orang yang bekerja tersebut mendatangi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengeluhkan tentang saudaranya yang tidak membantunya bekerja. Naam. Mengeluhkan kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqala la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi, boleh jadi engkau diberikan rezeki dengan sebab saudaramu. Ya, dengan sebabnya. Naam. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu, nanggung, menjamin, memenuhi kebutuhan seorang penuntut ilmu adalah merupakan sebab di antara sebab-sebab seorang itu diberikan kelapangan, ada rezekinya. Ya, dengan sebab itu berinfaknya seorang membantu talibul ilm, adalah merupakan sebab-sebab yang akan dibukakan baginya pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang itu dia kerja, berusaha mencari nafkah, mencari rezeki, dan dia membantu, menjamin, menanggung kebutuhan seorang penuntut ilmu terkait apa yang dibutuhkan dari makanannya, minumannya, pakaiannya, hal-hal yang dibutuhkan dalam menuntut ilmu, itu adalah merupakan sebab di antara sebab pintu, di antara pintu-pintu yang dengannya Allah akan bukakan rezeki untuknya. Maka di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memberitakan kepada kita dua orang yang bersaudara, yang salah satunya biasa datang ke majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam mempelajari terkait perkara-perkara agama, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya, ya, saudara yang satunya bekerja dan dia menanggung, memikul, memenuhi segala kebutuhan saudaranya ini dari makannya, minumnya, dan hal yang dibutuhkan. Nah, yang kemudian dia mengadukan yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkait saudara tersebut. Naam, yang dia tidak membantu untuk keluar bekerja, mencari, melakukan sebab untuk mendapatkan rezeki. Yang kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau diberikan rezeki dengan sebabnya. Maafkanlah saudaramu. Maklumilah saudaramu tersebut. Ya. Bisa jadi perginya engkau untuk bekerja, untuk mencari rezeki, dan datangnya saudaramu tersebut yang di majelis Rasulullah SAW adalah merupakan sebab yang dengannya engkau mendapatkan kesuksesan, engkau berhasil, ya, engkau dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau apa? Memenuhi hajah kebutuhan, ya, saudaramu dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saling bertaun, saling membantu. Ya, yang satu, ya, belajar menuntut ilmu yang dengannya membantu orang yang bekerja terkait agamanya. Yang bekerja membantu saudara yang menuntut ilmu terkait urusan dunianya untuk memberikan kecukupan padanya. Naam. Ya, dua orang saudara, ataukah antara bapak dan anak, atau antara seseorang dengan keponakannya. Ya. Naam, ataukah yang lainnya? Seseorang terhadap, ya, orang lain, saling membantu, ya. Naam, yang satu membantu terkait agamanya, dia karena punya kemampuan, pemahaman, ya. Naam, sehingga fokus dalam menuntut ilmu, belajar agama yang nanti akan memberikan, yang demikian kepada saudaranya, yang ini punya kekuatan, kemampuan dalam mencari rezeki. Naam, sehingga membantu saudara yang menuntut ilmu tersebut terkait apa yang dibutuhkan. Naam, saling membantu satu dengan yang lainnya. Syukur bisa kedua-duanya mampu bekerja sama, bertawun dalam mencari rezeki bersama-sama, sehingga meluangkan waktu nanti menuntut ilmu kalau memungkinkan, antara dua orang saudara, antara bapak dengan anaknya, antara dirinya dengan keponakannya atau kayak yang lainnya. Nah, waktu bekerja tersendiri, belajar tersendiri. Alhamdulillah, kalau enggak ya satu bekerja, yang lain memberikan kecukupan apa yang dibutuhkan tatkala menuntut ilmu, sehingga dia membantu urusan dunia, yang ini bantu terkait urusan agamanya. Ketika pula mengajarkan apa yang didapatkan tatkala dia belajar, anak pulang ya menyampaikan kepada kedua orang tuanya, ya ini pulang menyampaikan kepada saudara-saudaranya. Naam, sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan. Yang demikian itu untuk saling membantu dalam hal ini. Naam, yang padanya tentunya memberikan targhib, hasungan pada setiap muslim untuk dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan nanti apa yang dia pelajari memberikan manfaat untuk dirinya, untuk orang banyak, dia pun mendapatkan maslahah dengannya, ikut andil dalam kebaikan ini. Naam, dan juga mendapatkan manfaat ilmu yang dipelajari oleh saudaranya tersebut yang dia bantu, kebetulan dia punya kemampuan dan yang semisal. Karena dengan sebab itu pula, itu bisa jadi adalah merupakan pintu-pintu sebab untuk dilapangkan rezekinya, menjadikan sebab untuk diberkahi rezekinya. Nah, karenanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang bekerja ini, la'allaka turzaqu bihi, karena sebab engkau memberikan bantuan, infak, menanggung apa yang dia butuhkan, sehingga rezekinya pun rezeki yang berbarokah. Naam. Ya. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait. Naam. Di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari wadinya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.